يحلف الله فلا أقسم له ويزر فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan. Kita sampai dengan hadis yang dibawakan oleh beliau. Kata beliau, "Wali Ahmad di sanadin jayyid dan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yang merupakan ciri hadis sahih." عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا dari sahabat ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya secara marfu, ada secara marfu, ada secara mauquf. Kalau disebut marfu berarti sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sini tidak ada qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari Ibnu Mas'ud secara marfu berarti sampai kepada Nabi. Artinya Ibnu Mas'ud mengucapkan ucapan ini menukil dari Nabi, tidak merupakan pendapat dirinya, tapi menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini Nabi bersabda, "Inna min syirarin nas." Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Beliau menyebutkan dua golongan. Yang pertama, man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat datang dan dia masih hidup, itulah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Apalagi yang selamat, orang-orang mati semua dia selamat. Ya. Kata dusta, lebih buruk lagi. Dan enggak mungkin ya. Jibril aja mati. Ya, malaikat, seluruh malaikat mati. Apalagi manusia. Tidak mungkin ada yang selamat dari huru-hara as-sa'ah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau kenapa hari kiamat disebut saat. Dalam bahasa kita saat, saatnya tiba, saat yang dimaksud hari kiamat. Ini jenis pertama. Seburuk-buruk manusia jenis pertama adalah orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Jenis kedua, walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, sebagaimana pembahasan yang sudah lalu. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya dan dinukil oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Ya. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sanadnya jayyid. Nah, mari kita lihat apa yang diperjelas oleh Syekhul Taimiyah rahimahullah dari hadis ini. Qawluhu marfu'an, secara marfu', memakai nasab, bukan marfu'an tapi marfu'an sebagai hal menerangkan sanad tadi. Marfu'an bukan marfu'an. Apa yang dimaksud al-marfu'? ma usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya sampai ke Nabi. Berarti kalimat tadi adalah sabda Nabi. Ya, karena ada kalanya sebuah hadis berhenti pada Ibn Abbas, berhenti pada Ibn Mas'ud, berhenti kepada Umar. Nah, ini disebut mauquf. Para ulama ahlul hadis tetap mengatakan hadis. Maka sangat mengherankan sebagian tokoh di negeri kita ini yang keras terhadap bid'ah, membela sunnah, juga keras terhadap syirik, tetapi dalam hal ini mereka tergelincir mengatakan ini bukan hadis, ini ucapan Umar, ini bukan hadis, ini ucapan Ali. Padahal ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Ali dibawakan di Sahih Bukhari, dibawakan di Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa ucapan para sahabat dimasukkan ke dalam hadis, tetapi dibedakan, dibedakan antara marfu dengan apa yang berhenti sampai sahabat, iya maufu. Tapi para ulama ahlul hadis memasukkan dalam kelompok hadis, karena hadis ada yang sanadnya berhenti pada sahabat disebut maufu, ada yang sanadnya sampai kepada Nabi disebut marfu, bahkan ada yang sanadnya sampai kepada Allah disebut hadis qudsi. Ya. Bahkan setelah sahabat yaitu tabi'in masih dimasukkan ke dalam hadis, ya, di bawah derajat mauquf yaitu maqtu'. Nah, berarti hadis secara umum adalah apa yang disandarkan kepada tiga generasi pertama. Karena apa? Karena yang diucapkan oleh manusia-manusia yang berilmu di tiga generasi pertama itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Maka lihat ucapan para ulama ahli tafsir misalnya. Jika engkau mendengar mujahid menafsirkan sebuah ayat, terimalah. Terimalah. Padahal mujahid bukan sahabat, tapi tabi'i, mempelajari ilmu tafsir langsung dengan mufassir besar umat ini, Ibnu Abbas. Ya, mujahid mengatakan, aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, berhenti setiap ayat di hadapan Ibnu Abbas. Satu ayat aku tanyakan maksudnya, tafsirnya, periwayatannya. Diteruskan lagi, sampai akhir, ulangi lagi dari awal. Teruskan lagi, terus ulangi lagi sampai 20 kali. Ya, Ibnu Abbas meninggal. Tentu orang yang belajar langsung dengan Ibnu Abbas seperti itu patut kita terima ilmunya. Ya. Qawluhu inna min syirarin nas, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia. Min di sini litab'id, bukan libayanil jins, bukan untuk menerangkan jenis, karena min ada kalanya untuk menerangkan jenis, ada kalanya sebagian. Tab'id ada kalanya seperti bahasa kita, min dari, ya, dari sini ke sini dan seterusnya. Maksudnya di antara, terjemah yang tepat dalam bahasa kita, di antara seburuk-buruk manusia. Ya, kurang tepat jika diterjemahkan dengan dari. Wasyurar jam'u syarr. Syurar jamak dari syarr. Syarrun, syarrani, syurar. Seperti sahbun, sahbani, Sihab dan seterusnya jamaknya. Wal ma'na ashabus syar, yang dimaksud syirarun nas adalah pelaku keburukan, orang yang buruk. Wa fi hadha dalilun ala anna an-nasa yatafawatuna fi syar, dan ini merupakan dalil bahwa manusia di dalam keburukan berlebih dan berkurang. Fir'aun dengan Abu Jahal, sama kah? Sama dalam masalah kekafiran, sama-sama kafir. Derajat kekufurannya sama? Tidak sama. Tidak sama. Lebih kufur siapa? Lebih jahat siapa? Fir'aun apa Abu Jahal? Fir'aun. Abu Jahal dengan Abu Thalib sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka. Tetapi lebih besar mana kekufurannya? Tentu Abu Jahal. Jadi manusia dalam kekufuran berlebih dan berkurang. Begitu juga dalam keimanan. Samakah imannya Abu Bakar dengan Umar? Sama-sama beriman tentu. Sama persis derajatnya? Tidak. Maka kaidah mengatakan, dan ini dimasukkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, menyamakan yang berbeda zolim, membedakan yang sama zolim. Menyamakan yang berbeda. Samakah antara Abu Bakar dengan Ali? Tidak sama dalam masalah derajat. Tidak sama dalam masalah derajat. Sama dalam masalah sahabat. Maka orang yang membedakan Abu Bakar dengan Ali, Ali sahabat beriman, Abu Bakar bukan sahabat kufur, sebagaimana ucapan Rafidah, maka ini zalim. Begitu juga yang menyamakan, sebagaimana ucapan orang-orang Jahmiyah, imannya Ali dengan imannya Abu Bakar sama persis. Bahkan imannya seorang muslim yang ahli maksiat dengan imannya Abu Bakar sama. Bahkan lebih dahsyat dari itu, orang imannya seorang mukmin muslim yang ahli maksiat, yang berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya, dengan imannya Jibril sama. Inilah kekufuran manhaj Jahmiyah, menyamakan yang tidak sama. Man tudrikuhu musa'ah, orang yang bersama dengan hari kiamat. Tapi terjemahnya seperti itu. Man ismun mausulun ismu ina, secara kedudukan, secara istilah dia adalah isim mausul, man, kata penghubung. Secara jabatan kalimat dia menjadi isim ina. Antum tahu ada isim ina, ada khobar ina. Ini termasuk isim ina. Wasa'at yaumul qiyamah, yang dimaksud dengan as-sa'at adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Saya kira sudah masyhur, maklum. Hanya kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'at? Bagaimana pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat as-sa'ah. Ya. Wa summiyat bidzalika li'annaha dahiyah. Hari kiamat dinamakan as-sa'ah karena dia adalah dahiyah yang menimpa, musibah yang besar. Wa kullu shay'in jahiyatin 'azimatin yusamma sa'ah. Segala sesuatu yang menimpa, musibah yang besar, maka disebut sa'ah. Dalam kaidah bahasa Arab disebut sa'ah. Inilah waktunya. Kurang lebih seperti ini. Sebagaimana ucapan sebagian orang, hadihi sa'atuka fil umuri jahiyah. hiya allati tusibul insan. Inilah saatmu, ya, di dalam perkara yang berupa musibah besar yang menimpa manusia. Maka apa yang menjadi faedah bahasa di sini dipakai oleh Allah dan Rasulnya dalam istilah as-sa'ah ay yaumul qiyamah. Apa yang sudah dipakai oleh Allah dan Rasulnya menjadi istilah yang syar'i, bukan lafaz, bukan secara bahasa, maka wajib kita pegangi secara syar'i. Tidak boleh kita kembalikan lagi secara bahasa. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian orang-orang liberal. Mereka memaknai Islam secara segi bahasa. Apa itu Islam? Man aslama yuslimu Islam. Gitu. Apa artinya? Menyerahkan diri. Maka yang dimaksud dengan inna dina inda Allahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, itu yang dimaksud penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Tuhan. Maka Islam itu adalah sifat. Di mana Islam itu bisa ada pada Buddha, bisa ada pada Hindu, bisa ada pada Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, maka disebut Islam, dan itu agama yang akan diterima oleh Allah, oleh Tuhan. Ini ucapan batil orang-orang liberal. Yang dengan demikian maka mereka mengatakan di luar Islam benar, di luar Islam hak, sama-sama masuk surga. Mereka mengambil Islam dari kembali menjadi kaidah bahasa, tidak secara syar'i istilah. Padahal tadi kita bahas apa yang sudah dipegangi oleh Allah dan Rasulnya sebagai istilah syar'i, tidak boleh kita kembalikan kepada istilah bahasa. Karena secara syar'i Nabi sudah menyatakan ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil Islam, tolong ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, apa itu Islam? Yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu yang disebut dengan Islam. Bukan menyerah lagi. Wahum ahya, mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Al-jumlatu hal min al-hal fi tudrikuhum. Wahum ahya ini merupakan hal, merupakan keterangan dari tudrikuhum. Jadi hari kiamat tiba sementara mereka dalam keadaan masih hidup. Yeah. Seperti biasa, Syaikh Utsaimin rahimahullah ingin menjawab kemuskilan-kemuskilan yang terjadi. Di sini ada kemuskilan. Ya. Yeah. Dari kalimat tudrikuhumus za' wa hum ahya. Kiamat datang kepada mereka sementara mereka masih hidup. Ini ada kemuskilan. Ada masalah. Ada sesuatu yang harus dijelaskan. Wahuwa anna rutabada ala nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu. Itu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati. Saya kira alifnya hilang di sini, ya. Antum enggak ada alifnya, ya? Ada alifnya. Mestinya ada alifnya. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, alal haqq, yang selalu berada dalam kebenaran. Siapa? Ahli sunnah wal jamaah, as-salaf, al-firqatul najiyah, as-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba, lima nama akan selalu ada. Berdasarkan sabda Nabi ini, tidak pernah dalam satu masa di mana tidak ada ahli sunnah satu pun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hari ini 50 tahun yang akan datang di mana sunnah tidak terlihat, yang terlihat adalah bid'ah, maka tetap saja ada. Tidak mungkin tidak ada. Entah di negeri mana, entah di negeri mana, yang selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Zohirin, mereka zohir, mereka nampak, mereka menang. Ya, zohir bisa berarti tampak, bisa berarti menang. Menang yang dimaksud bukan berarti dia mengalahkan yang ahlul bid'ah. Menang yang dimaksud dia tidak terpengaruh oleh ahlul bid'ah. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya jabatan, walaupun dia tidak punya pengaruh sama sekali, tetapi dia tidak terpengaruh oleh bid'ah-bid'ah yang ada di kampungnya, di sekitarnya, maka disebut dohirin, menang. Jadi, tidak terpengaruh. La yadhurruhum man khadalahum. Ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud menang itu seperti tadi. La yadurruhum man qadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka, ahlul bidah. Ahlul bidah tidak membahayakan mereka. Artinya apa bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia tidak mempengaruhi dirinya. Orang-orang berbuat bid'ah, dia tidak. Walaupun dia tidak bisa mempengaruhi, walaupun dia tidak bisa mengajak seorang pun kepada sunnah, tetapi dia tidak terpengaruh, maka disebut zahiri, disebut menang, disebut dohir. Hatta yatiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Apa yang dimaksud dengan keputusan Allah? Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim lebih jelas. Hatta taqumas sa'ah, sampai tiba hari kiamat. Gitu. Jadi menurut hadis ini, orang-orang yang berada dalam kebenaran itu akan terus ada sampai tibanya hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat, orang itu masih ada. Nah, secara lafaz seperti itu. Ya, secara lafaz berarti orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang dipuji oleh Nabi ini, akan hidup ketika kiamat tiba. Seolah seperti itu. Sementara di hadis Imam Ahmad tadi dikatakan, jika orang masih hidup ketika kiamat tiba, maka dialah seburuk-buruk manusia. Berarti kan bertentangan. Gitu. Karena itu, sebagaimana kebiasaan beliau, beliau menjawab hal-hal seperti ini sebelum ditanyakan oleh orang. Biasa para ulama sebelum orang bertanya sudah dijawab. Ya. Kata beliau, "Fa kaifa nuwaffiqu baina al-hadithain?" Lalu bagaimana cara kita menjamak, mengkompromikan, memadukan antara dua hadis tadi yang seolah bertentangan? "Li'anna dhahirul hadith alladhi saqahu al-mu'allif," karena hadis yang dibawakan oleh al-mu'allif, hadis yang pertama tadi, "Inna kulla man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya wa hum min shiraril khalq," bahwa setiap orang yang masih hidup ketika kiamat tiba, maka dia adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia jika dia masih hidup ketika kiamat tiba. Sementara hadis yang barusan kita baca riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang-orang terbaik, orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya akan selalu ada walaupun sampai hari kiamat tiba. Kata beliau, "Wal jam'u bainahuma ayyuqal," menjamak dua hadis tadi adalah, "Innal murada biqaulihi hatta taquma sa'ah," yang dimaksud dengan ucapan Nabi sampai datang hari kiamat, baik itu akan selalu ada, orang ahlu sunnah itu akan selalu ada sampai datang hari kiamat, ay ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai dekatnya hari kiamat. Jadi sampai dekat datangnya hari kiamat, bukan ketika kiamat tiba. Mungkin sebulan sebelumnya, mungkin 6 bulan sebelumnya, mungkin 1 tahun 2 tahun sebelumnya, tidak ada keterangan dari hadis. Jadi beberapa bulan, beberapa tahun sebelum datang hari kiamat, orang-orang baik ini sudah dimatikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, berdasarkan hadis lain, yaitu ketika matahari belum terbit dari barat. Karena disebutkan di situ, ketika matahari terbit dari barat, diterima taubat? Tidak diterima. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, dua hal yang sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bertaubat, artinya tidak akan diterima. Yang pertama, malam di qabr, indal ghadara, ketika nyawa kita sudah sampai di rongkongan. Ini yang pertama. Maka jika kita tahu nyawa kita masih di dengkul, di paha, di perut, di dada, masih diterima taubat. Tapi kalau sudah di kerongkongan, dan pasti kita tahu bahwa nyawa kita sudah sampai kerongkongan, sudah tidak mungkin lagi diterima. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, ketika matahari sudah terbit dari barat. Ya. Yeah. Dan disebutkan orang yang beriman sudah tidak terima imannya, hanya khilaf para ulama dengan hadis berikutnya, karena ada ucapan kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Ya, yeah. Maka tidak lama dari matahari terbit dari barat atau sebelumnya ada لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. Karena apa? Karena hari kiamat itu tiba di saat bumi ini penuh dengan manusia-manusia terburuk. Dikatakan oleh Nabi, manusia seperti binatang, seperti khimar, yang namanya berzina, yang namanya judi, membunuh, bukan hal yang aneh lagi. Yeah. Bahkan orang yang terbaik dari mereka mengatakan ketika melihat ada banyak orang yang zina di pinggir jalan, apa kata orang terbaik? Alangkah baiknya kalau kalian zina di balik tembok itu, gitu ya. Jangan di pinggir jalan seperti ini. Itu sebaik-baik manusia hanya mengatakan seperti ini. Tidak ada dosa haram, enggak ada kata-kata itu. Ya. Mbok, di balik pohon itu, tembok itu. Ya. Itu sebaik-baik manusia. Bahkan hari itu tidak ada yang mengucapkan lafaz Allah. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Ketika datang hari kiamat, maka tidak ada lagi orang yang mengucapkan lafaz Allah, berburu azan, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lafaz yang paling pendek, Allah, sudah tidak ada lagi yang menyebut. Tapi ingat, hadis ini bukan berarti dalil bolehnya berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Sebagian mereka sufiyah yang berzikir hanya dengan lafaz Allah, Allah tanpa pujian kepada Allah, tanpa al-akbar, tanpa subhan, subhanallah, tanpa la ilaha illallah, hanya Allah saja, tanpa pujian. Ini sebagian tarekat sufiyah, dan jelas ini bid'ah. Karena apa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan tadi bukan menunjukkan bolehnya berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Fallahu yursilu rihan, maka sebelum datang hari kiamat itu Allah mengirim angin. Allah mengirimkan angin. tabidu nafsa kulli mu'min, yang akan mencabut, mengambil nyawa setiap orang mukmin. Berarti yang kafir tidak. Jadi angin itu masuk ke dalam diri seorang mukmin yang ada iman, walaupun imannya tipis sekali, walaupun imannya sebesar zarrah, didatangi oleh angin lalu mati. Adapun yang mencabut tetap malaikat maut. Ya. Didahului dengan angin. Wala yabqa illa siraril qaq. Maka tidak tinggal setelah angin itu datang di muka bumi kecuali seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Yang tinggal di muka bumi seburuk-buruk manusia seperti sifat tadi. Ya, sholat tidak ada, puasa tidak ada, dan seterusnya. Bahkan sebelumnya Al-Quran apa? Hilang dari minat sudur was sutur, hilang dari dada manusia dan hilang dari sutur, dari buku-buku, dari mushaf, hilang. Gitu. Ini sahih. Adapun hadis yang mengatakan bahwa akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggal tulisan saja, ini hadis maudhu. Ini hadis palsu dan bertentangan dengan hadis sahih tadi. Hadis sahih tadi mengatakan tulisan sudah tidak ada. Tulisan Al-Quran di dalam mushaf-mushaf diangkat oleh Allah, kembali kepada Allah. Maka Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada Al-Quran lagi, walaupun di tulisan-tulisan kosong. Ya, mushaf-mushaf itu kosong, sudah tidak ada tulisannya Al-Quran lagi. Termasuk yang di dada manusia, hilang. Gitu. Barangkali ada orang yang buruk, mungkin keimanan tidak sampai dalam hatinya, tapi dia hafal Al-Fatihah. Mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Hari ini ada orang-orang Kristen lah, atau Buddha, Hindu lah, tapi akrab dengan kaum muslimin, rumahnya dekat masjid. Ya, mungkin dia hafal Al-Fatihah, mungkin dia hafal la ilaha illallah, mungkin dia hafal qul huwallahu ahad. Ya, mungkin, sangat mungkin. Nah, ketika menjelang kiamat tiba itu hilang. Hilang, tidak ada yang hafal lagi. Yang tadinya hafal Al-Fatihah, yang tadinya hafal, hilang. Diangkat oleh Allah dari dada manusia, dari hafalan manusia, dan termasuk dari tulisan dalam waktu semalam. Ya, jadi malam itu. Jadi tidak pelan-pelan. Pelan-pelan dicabut dalam satu malam. Gitu. Jadi kemarin siang masih hafal Al-Fatihah, masih hafal An-Nas, Al-Falaq. Ya, sekarang ya, siangnya sudah tidak hafal lagi, sudah hilang, termasuk tulisan-tulisan kosong. Ya, ini kejadian dahsyat menjelang hari kiamat tiba. Kemudian wa'alaihim taqumus sa'ah, dalam keadaan seperti itulah kiamat tiba, dalam keadaan seburuk-buruk manusia. Tentu setelah peristiwa Dajjal, setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, setelah munculnya Dabbatul Ard, binatang melata dari dalam bumi yang bisa bicara, dan seterusnya. Ya, bahkan ketika turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal, ini keadaan membaik, tidak memburuk tapi membaik. Padahal keadaan-keadaan sebelum beliau turun di muka bumi buruk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, turunlah Nabi Isa dan hari itu bersama Imam Mahdi, bersama kaum muslimin, memenuhi dunia ini dengan tauhid, dengan sunnah, dengan keimanan, dengan kebaikan. Setelah sebelumnya bumi penuh dengan kezaliman, kesyirikan, bid'ah, berarti membaik. Ya, maka inilah perkecualian dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la ya'ti 'ala an-nasi zaman, tidak akan datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Jadi zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, kecuali zaman Nabi Isa turun kelak. Bukan semakin buruk, tapi semakin baik. Ada juga ulama yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Jadi zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz itu buruk, ya kita tahu Hajar bin Yusuf dan seterusnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, tapi pendapat ini keliru. Pendapat ini tidak tepat. Tetap di zaman Hajjaj bin Yusuf lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Marwan bin Hakam, di mana banyak pembunuhan terhadap sahabat Hasan, terhadap Husain, Abdullah bin Zuhaib, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, mati, dibunuh, dibantai, tetap itu lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, dengan beberapa alasan, misalnya masih banyak sahabat di zaman Marwan bin Hakam, masih banyak sahabat di zaman Hajar bin Yusuf. Adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz sedikit sahabat, semakin sedikit sahabat. Alladzina yattakiduna al-qubura masajid, orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Wahum min syirarul khalq, mereka itulah termasuk dari seburuk-buruk makhluk. Wa illam yusyriku, walaupun mereka tidak syirik, walaupun mereka tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Jawab oleh beliau, li'annahum fa'alu wasilatan min wasa'il syirk, karena mereka melakukan wasilah, karena mereka melakukan sarana yang bisa menyebabkan orang menuju syirik, sarana-sarana syirik. Antum ingat kaidah al-wasailu ka'ahmal maqasid, wasilah-wasilah, sarana-sarana, hukumnya adalah seperti tujuan. Persis seperti, maksudnya wajib sama-sama wajib, sunnah sama-sama sunnah, haram sama-sama haram, zina haram, maka wasilah menuju zina haram. Ya, melihat aurat, berdua dengan wanita tanpa orang ketiga yang bukan mahram. Ya, ini sarana-sarana menuju zina. Apa hukumnya? Sama dengan zina, sama-sama haram. Bukan sama dosanya, bukan. Keliru, salah paham. Kalau disebut sama dosanya, salah paham. Kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarana-sarana, wasilah-wasilah, hukumnya sama dengan tujuan. Yang dimaksud adalah hukumnya, bukan dosanya. Karena sama-sama haram, tapi dosanya berbeda. Sama-sama wajib, pahalanya berbeda. Wajibkah memelihara jenggot? Tidak memotongnya? Wajib. Wajibkah sholat? Wajib. Sama wajibnya, sama-sama pahalanya, tentu berbeda. Sholat lebih besar daripada memelihara jiwa. Ya, maka jika ada orang yang belum berjenggot juga belum sholat, ya kita ajak mereka apa? Sholat. Ya, sholat belum, pelihara jenggot, sunat nanti. Ya, sholatnya sah. Ya, baru ngaji. Seolah jenggot sama tidak isbal itu ciri sunat, ciri salaf. Ya, keliru besar, salah paham. Buat memang wajib, tapi jauh di bawah sholat. Yang nomor satu sholat, amal badani yang terbesar salat. Para sahabat mengatakan tidak ada perbuatan yang jika ditinggalkan menjadi kafir, tidak ada kecuali salat. Maka tidak ada para sahabat yang mengatakan tidak puasa kafir, tidak haji kafir, tidak zakat kafir. Itu ucapan siapa? Khawarij. Yang mengatakan tidak puasa kafir, tidak haji kafir, apapun alasannya. Kalau alasannya dia meyakini salat tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib, jelas karena istighlal. Nah, jadi kembali kepada wasilah tadi, bahwa yang dimaksud sama adalah sama hukumnya, bukan sama dosanya dan sama pahalanya. Jadi, ketika wajib bagi kita menutup aurat, maka memiliki baju, memiliki pakaian agar aurat kita tertutup, wajib bagi kita punya pakaian untuk menutup aurat kita. Ya. Dan seterusnya. Sekali lagi, sarana menuju satu perbuatan hukumnya sama dengan perbuatan itu. Maka belajar sifat salat Nabi wajib atau tidak? Wajib. Karena salat seperti Nabi wajib. Bukan sunnah. Nah, bagaimana kalau sholatnya sholat sunnah? Iya, sholatnya betul sunnah. Tetapi di dalam sholat sunnah itu ada kewajiban. Gitu. Antum sholat sunnah, kemudian melakukan bid'ah dalam sholat sunnah itu, dosa apa tidak? Dosa. Karena kan sholat sunnah. Nggak sah, nggak apa-apa kan? Nah, ada dosa. Nah, maka kuatlah pendapat ulama dan jumhur ulama yang mengatakan berapa banyak orang yang sholat, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Nah, kok begitu? Iya. Dia sholat, sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Walaupun sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena apa? Karena dia tidak taat pada Nabi. Nabi nunjuk dengan jari, dia enggak mau nunjuk dengan jari. Nabi sedekap di dada, dia enggak mau sedekap. Dan seterusnya. Wa in kanat duna martabatiha, walaupun di bawah martabatnya. Ya, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, martabatnya, kedudukan dosanya di bawah zina. Ya, membelikan orang khamar dengan minum khamar, sama tak? Sama-sama berdosa. Tetapi derajat dosanya di bawah minum khamar. Gitu. Sebagaimana riba, sebagaimana khamar, ya, yang menuangkannya, yang menyalurkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, termasuk riba, yang menjadi saksi, yang menuliskannya dan seterusnya, semua terlaknat, semua dosa. Samakah dosanya? Tidak. Lakinnaha tu'ta hukmuha bil ma'na al-'am, akan tetapi diberikan hukum secara makna umum. Apa maksudnya? Wajib, sunnah, haram, gitu. Secara umum sah. Fa in kanat wasilatan liwajibin, sarat wajibatan. Wa in kanat wasilatan limuharramin, fa hiya muharramatun. Jika wasilah tersebut menuju hal-hal yang wajib, maka wasilah itu menjadi wajib. Seperti membeli pakaian untuk menutup aurat. Ya, mempelajari ilmu cara sa'i, cara tawaf, karena dia mau berangkat haji umrah, wajib. Dia wajib sa'i, dia wajib tawaf, dia wajib melempar jumrah. Maka dia juga wajib mempelajari cara sa'i, cara tawaf, cara melempar jumrah. Ya. Wa in kanat wasilatan li muharramin, dan jika wasilah tersebut menuju hal-hal yang haram, maka dia juga seperti tadi. Ya. Fa syarrun nasi fi hadha al-hadits yanqasimuna ila sinfayn. Maka seburuk-buruk manusia dalam hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, alladzina tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Orang-orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Yang kedua, alladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Jadi di atas kubur itu dibangun masjid gitu. Apa? Gitu. Jadi kalau enggak bangun masjid berarti tidak, pembahasan baru lagi. Masjid tidak dibangun, tapi kita sholat di atasnya, berarti telah menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Karena inti masjid adalah sholat, inti pasar adalah jual beli, maka tidak boleh jual beli di masjid. Sudah masuk? Belum. Ya. Inna min syirarin nas. Sesungguhnya dia sesungguhnya yang termasuk seburuk-buruk manusia. Dalilun ala anna an-nasa yatafawwatuna fi syarr. Ini merupakan dalil bahwa manusia dalam keburukan itu bertingkat-tingkat. Seperti tadi. Li'anna ba'dahum ashaddu min ba'din fi. Sebagian orang lebih syadid, lebih dahsyat, lebih besar dari sebagian yang lain. Padahal sama-sama kufur, padahal sama-sama dosa, padahal sama-sama dibenci oleh Allah. Nah, karena itu, jika kita harus memilih di antara dua kemaksiatan, harus memilih di antara dua dosa, tidak bisa tidak, maka pilihlah yang lebih ringan. Pilihlah yang lebih kecil, walaupun sama-sama dosa. Kalau harus memilih, kalau tidak memilih, maka terancam jiwa kita, terancam nyawa kita. Ya, darurat yang dimaksud adalah masalah nyawa. Maka darurat tidak termasuk di dalamnya masalah gaji, masalah nama. Ya, nama kita, ya, namanya hancur dan seterusnya. Bukan, ini bukan termasuk darurat. Kemudian malu, rasa malu, tidak boleh dengan alasan malu lalu kita berbuat dosa. Malu yang buruk tentunya. Karena Nabi mengatakan malu itu sebagian dari iman. Tapi berapa banyak hari ini orang yang mengatakan malu, berbuat baik malu, berbuat ketaatan malu, gengsi. Tentu itu bukan yang dimaksud malu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annahum yatafawatuna fil khairi aydhan. Sebagaimana dalam kebaikan mereka juga bertingkat-tingkat. Di qawlihi ta'ala hum darajat indallahi wallahu basirun bima ya'malun. Di sisi Allah mereka mempunyai derajat-derajat. Maka derajat sholat tidak sama dengan derajat zakat, tidak sama dengan derajat haji dan seterusnya. Wajib bagi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah adil. Ini yang diteriakkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ke atas keadilan. Ya. Jangan zalim, jangan melampaui batas dalam memuji, jangan melampaui batas dalam mencela. wallahu a'lam bissawab. Orang yang sholat dua rakaat tidak sama dengan orang yang sholat empat rakaat. Lebih mulia mana, lebih banyak mana pahalanya? Yang empat rakaat. Tentu yang boleh empat, yang boleh dua, yang boleh enam, yang boleh delapan, sebagaimana sholat tahajud. Ya, kalau yang tidak boleh, yang tidak ada sunahnya, ya tidak boleh. Orang yang sholat duha dua rakaat berpahala. Orang yang sholat duha empat rakaat lebih besar pahalanya, sampai delapan. Adapun yang sampai 12 rakaat tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min hayth al kayfiyah, dari jurusan kayfiyah, sifat. Faman salla wa huwa qanitun khashi'un hadirul qalbi laysa kaman salla wa huwa ghafil. Maka orang yang salat dalam keadaan tunduk khusyuk dengan menghadirkan hati, hatinya hadir di situ. Bukan salat di masjid ini, hatinya ada di mall, hatinya ada di rumah, hatinya ada di jalanan. Hatinya hadir di situ. Berarti menghayati isi bacaan. Laisa kaman shalla wa huwa ghafil, tidak seperti orang yang sholat dan dia lalai. Hatinya kemana-mana, tidak khusyuk, tidak menghayati bacaan. Sekarang wa min haitsu an-nawiyyah, dari jurusan jenis. Wal fardhu afdalu min an-nafil, yang wajib lebih mulia dari, lebih utama dari yang tidak wajib, yang sunat. Wajinsu salati afdalu min jinsi saraha, jenis ibadah berupa salat lebih utama daripada jenis ibadah berupa saraha. Ya, salat sunat atau salat wajib, saraha sunat atau saraha wajib. Berarti salat lima waktu dengan zakat mulia mana? Salat lima waktu. Salat tahajud, salat duha dengan sedekah sunat, ya, sedekah biasa, mulia mana? Salat duha, salat tahajud dan seterusnya. Secara jenis salat lebih mulia daripada sedekah. Zakat dengan salat tahajud lebih utama mana? Tentu zakat, karena zakat wajib, salat tahajud tidak wajib. Jadi bandingannya wajib dengan wajib, sunat dengan sunat. لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية, karena salat adalah seutama-utama amal badannya. Amal badan berupa salat, berupa zakat, berupa haji, sedekah, nolong orang dan seterusnya, yang paling mulia, yang paling utama, yang paling besar adalah salat. Tidak ada yang lebih dari salat kalau amal badan. Adapun amal hati jelas lebih besar berupa daripada sholat. Apa? Iman. Amal hati lebih besar dari amal badan. Amal hati yang bisa menyebabkan iman dan kufur. Amal badan tidak, kecuali diikuti dengan amal hati. وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة. Inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa at-tafadhulu fil a'mal, bahwa amal-amal itu berlebih dan berkurang. Ada tingkatan-tingkatannya. Tidak seperti orang Khawarij, tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Jahmiyah. Mereka menganggap semuanya sama. Hatta fil iman alladhi huwa fil qalbi yatafadhalu an-nasu fi, hingga iman yang ada di hati, maka manusia dalam masalah iman berlebih dan berkurang, bertingkat-tingkat, tidak dalam satu keadaan, tidak berada dalam satu derajat, tidak seperti anggapan orang apa tadi, Jahmiyah atau Jabariyah. Bal innal insana yahussu fi nafsihi annahu fi ba'd al ahyan yajidu fi qalbihi min al iman ma la yajiduhu fi ba'd al ahyan. Bahkan dalam diri seorang manusia, kita misalnya dalam satu keadaan kita mendapati hati kita lebih beriman daripada keadaan lain. Sama-sama salat malam, kemarin perasaan khusyuk, tenang, bisa meneteskan air mata. Sekarang susah benar. Padahal ayat yang dibaca sama. Sama-sama malam, sama-sama salat tahajud. Gitu kan? Keadaan berbeda-beda. Itu satu hati manusia. Waktu berbeda, keimanan berbeda. Ini kita rasakan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakaifa baina syakhsin wa syakhsin, maka bagaimana antara satu orang dengan orang lain? Wa huwa yatafadalu akthar, maka lebih-lebih lagi, lebih berbeda lagi. Ya, inilah keadaan manusia dalam masalah iman, apalagi dalam masalah amal. Ya, untuk khulasatul bab insyaallah kita lanjutkan. Pertanyaan, betulkah ada keringanan dari Nabi untuk orang-orang yang sibuk, boleh tidak menghadiri jamaah kecuali untuk subuh dan asar? Sibuk-sibuk apa? Kalau sibuk di sini nolong orang yang kecelakaan, terancam jiwanya, mungkin. Ya, tapi sibuk bekerja, sibuk hal-hal dunia yang tidak ada hubungannya dengan masalah kedaruratan, tidak boleh. Semua kita insya Allah sibuk. Tidak boleh kesibukan kita menghalangi kita untuk sholat jamaah. Apakah sama derajat orang yang sholat di kuburan dengan orang yang menyaksikan hari kiamat? Apa sudah kufur orang yang sholat di kubur dengan beralasan bolehnya sholat di Masjid Nabawi yang ada kuburan Nabi di sampingnya? Tentang kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi hari ini sudah dibahas dengan sangat rinci oleh beliau dari pertemuan, mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan ini ya. Maka sudah sangat jelas jawaban dan keterangan dari Syekh Utsaimin tentang sifat kubur Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Adapun orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tidak otomatis kafir. Tidak otomatis kafir. Tidak seperti orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Berarti derajatnya tidak sama. Hanya disebut oleh Nabi min syirorin nas, seburuk-buruk manusia. Untuk apa? Untuk mentafsir betapa besar dosanya orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, bukan menyamakan secara mutlak. Ya. Apakah yang dilakukan atau bagaimana keadaan umumnya manusia ketika matahari terbit dari barat? Tadi kubur. Ya. Dan tidak ada riwayat bahwa ketika matahari terbit dari barat, maka bumi ini hancur. Benda yang satu bertabrakan dengan benda yang lain, tidak ada keterangan seperti itu. Ya, ini sekaligus dalil yang memperkuat pendapat para ulama, bahkan pendapat sebagian ilmuwan-ilmuwan kafir yang mengatakan bahwa bumi ini tidak berputar, tidak putar seperti bola muter atau ban muter. Sebab kalau keadaan muter seperti itu, kemudian matahari terbit barat, terbit dari barat, berarti kan muternya kebalik. Tentu berantakan apa yang ada di muka bumi. Nah, tidak ada dalil seperti itu. Benarkah setiap anak Adam ditakdirkan memiliki dosa yang ia tidak dapat menghindarinya sampai meninggal dunia? Iya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Adakah manusia sepanjang hayatnya ini tidak pernah berdosa? Tidak ada. Bahkan walaupun para nabi dan rasul, lihat dosa Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya, dosa Nabi Musa yang memukul orang kemudian mati, ya, dosa Nabi Ibrahim yang berbohong 3 kali, dosa Nabi Muhammad SAW yang berbuka matam terhadap seorang buta, dan seterusnya. Itu para Nabi dan Rasul. Apalagi kita yang bukan para Nabi dan Rasul, pasti berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Maka Allah menciptakan satu keadaan yang sangat disukai oleh Allah. Apa? Taubat. Perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, jika manusia tidak ada yang berbuat dosa, benar semua, soleh semua, maka akan aku ganti dengan manusia lain yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Ini menunjukkan betapa Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Dalam istilah manhaj dan madhab, bagaimana pengertian sebenarnya? Manhaj jauh lebih besar dari sekedar madhab. Madhab itu kan pendapat. Madhab itu pendapat. Madhab Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Lebih kecil dari manhaj. Adapun manhaj cara beragama. Manhaj cara beragama. Di antara seluruh manhaj hanya satu yang benar, yaitu manhajnya Rasul dan para sahabat, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mazhab Imam Syafi'i, di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Mazhabnya Imam Maliki, di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, dan seterusnya. Mazhab itu pendapat. Adapun manhaj, adapun manhaj bukan pendapat, tetapi cara beragama yang benar. Satu-satunya cara beragama yang benar. Mohon penjelasan tentang sabda Nabi, barang siapa yang sudah mampu melakukan haji tapi dia masih menunda, maka matilah secara Nasrani atau Yahudi. Ancaman. Ancaman. Tidak mutlak. Maka apa yang direncanakan oleh Umar hanya sekedar rencana. Apa? Ingin menarik pajak dari orang-orang muslim yang mampu dan belum berhaji. Jadi Umar hampir-hampir menganggap bahwa mereka Yahudi atau Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani kan ditarik pajak, bukan ditarik zakat. Tapi ini hanya sekedar rencana Umar. Tidak jadi, karena sabda Nabi ini ancaman. Tidak mutlak orang yang kaya raya tidak haji berarti dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, tidak. Sekedar sekedar ancaman, menunjukkan bahwa beribadah haji adalah kewajiban yang sangat besar, bahkan rukun salat. Fatwa haram. Fatwa haram. Apa ini? Foto pranikah yang dikeluarkan oleh salah satu pesantren, apakah ini salah satu contoh dakwah salah? Apa? Apa maksudnya? Hah? Oh. Ketika foto bersanding, berarti ya bersanding kan? Ketika difoto dia bersanding, bersanding antara laki dan perempuan yang belum nikah tentu haram. Ya, bersanding antara laki dan perempuan yang bukan mahram belum nikah tentu haram, tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara membedakan bisikan setan dengan bisikan hati nurani? Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada di hati kita dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa dikatakan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, itu jalan yang tidak berkelok-kelok. Di mana di kiri kanan jalan yang lurus ini ada suar, ada tembok. Di dalam tembok ini ada pintu-pintu yang tidak tertutup, hanya ditutupi oleh kain tirai. Kemudian di depan jalan yang lurus ini ada teriakan, wahai manusia, masuklah ke dalam jalan yang lurus, wala tu'awiju anha. Jangan berbelok, jangan keluar dari jalan. Ya. Ah, kemudian ada teriakan dari atas jalan yang lurus yang mengatakan, jangan engkau masuk ke pintu-pintu yang ada di kiri kanan jalan lurus. Sekali masuk, sekali coba-coba masuk, akan terjerumus. Nah, Nabi menerangkan apa jalan lurus itu? Al-Islam, Al-Haq, Al-Quran dan Sunnah. Apa tembok, dua tembok di kiri kanan itu? Hudud, batas-batas. Maka jalan yang lurus terus tidak boleh keluar. Jika keluar melanggar batas, dosa. Kemudian apa pintu tersebut? Mahalimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti zina, khamr, judi dan seterusnya. Lalu apa teriakan yang dari atas jalan itu? Firasat yang Allah berikan ke hati manusia. Yang mana? Yang tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia belum pernah membaca satu ayat, satu hadis tentang haramnya membungakan uang. Dia tidak tahu. Tapi dalam hatinya dia merasa tidak tega, ya. Dia minjem kepada saya 500 ribu. Kenapa setiap bulan beranak sekian? Dia merasa ini tidak baik, ini zalim, ini kejam. Maka 500 ribu harus dibayar menjadi 2 juta dalam waktu beberapa tahun. Dia merasa, nah ini firasat yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana yang dari syaitan? Semua keburukan, semua keburukan yang ada di hati kita, maka itu adalah dari syaitan. Ya, maka untuk membedakan mana ini dari syaitan atau bukan, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dari syaitan. Maka siapa yang bisa membedakan? Yang berilmu, yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam. Ya kita akhiri. Subhanallah.